بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Khanafidin azakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini, saya hanya ingin sedikit menceritakan beberapa kisah nyata yang ada pada masa lalu, untuk kita ambil faedah daripadanya. Disebutkan pada masa kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah, pada masa kekhilafahan Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, di sebuah wilayah, di sebuah desa, hidup sepasang suami istri. Pada suatu kali pasangan ini ingin memperbaiki rumahnya, merenovasi rumahnya. Maka sang suami datang ke pasar dalam rangka untuk mencari seorang tukang, seorang amil. Pada masa itu di sana semuanya ada di pasar. Barang-barang di pasar, semuanya di pasar. Sak tukang-tukangnya juga nyarinya di pasar. Sesampainya di sana, dia tidak mendapati para tukang-tukang tadi. Dia mendapati di ujung pasar ada seseorang pemuda duduk seorang diri di ujung pasar. Tapi orang-orang mengenalnya sebagai pemuda yang bekerja menjadi tukang kasaran, kuli-kuli kasar. Laki-laki ini pun mendekat kepada pemuda tadi dan menanyakan, apakah engkau wahai pemuda bekerja sebagai tukang? Dia mengatakan, benar. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Saya mempersyaratkan upah 3,5 dirham. Dan syarat yang kedua ialah ketika datang waktunya untuk ibadah, saya berhenti. Maka disepakati oleh laki-laki tadi, dibawalah pemuda itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya, pemuda tadi bekerja dengan bagus, bekerja dengan baik, teliti, telaten, amanah, bagus. Ketika menjelang zuhur, sang pemuda mengatakan, ya fulan, sudah mau masuk zuhur, silakan diperintahkan atau dipersilakan untuk beristirahat. Setelah dia selesai salat zuhurnya, selesai zikirnya, kembali lagi bekerja kembali sampai menjelang asar. Ketika selesai, ya fulan telah selesai pekerjaannya, upah saya 3,5 dirham. Diberikan kepada pemuda tadi. Berlalu sekian waktu, pasangan suami istri tadi kembali ingin merenovasi rumahnya, memperbaiki rumahnya. Kata sang istri, coba cari lagi pemuda yang dulu itu. Saya suka dengan pekerjaannya, amanah. Pekerjaannya bagus, pekerjaannya baik. Maka laki-laki itu pun kembali datang ke pasar, langsung menuju ke pojok pasar tempat biasanya pemuda itu mangkal. Ternyata sampai di ujung pasar tidak mendapati pemuda itu. Dia pun mencari-cari ke seluruh penjuru pasar, tidak menemukan pemuda tadi. Dia bertanya kepada sebagian orang di pasar, mana pemuda yang biasa mangkal di sini? Mereka mengatakan, pemuda itu pekerjaannya hanya sepekan sekali. Dia kalau kerja mesti meminta upah 3,5 dirham. Itu dikarenakan dia makan satu hari 0,5 dirham. Kalau 3,5 dirham, 7 kali makan. Dalam artian untuk 7 hari. Dia hanya bekerja sepekan sekali. Penasaran dikarenakan kepingin mendapatkan pemuda ini tadi. Bertanya-tanya. Terus kemana sekarang rimbanya pemuda ini? Tidak ada yang tahu. Dia berusaha kuat untuk menanyakan keberadaan pemuda tadi sampai ada yang memberitahu dia ada di sebuah tempat, di sebuah desa sana. Kamu cari ke sana. Di desa itu nanti kamu cari rumahnya Mbah Fulan. Rumahnya Mbah Fulan. Dia kononnya tinggal di rumah bersama dengan mbah-mbah tua tadi. Di rumah gubuk reot, di sebuah gubuk. Laki-laki ini pun dikarenakan penasaran dan kepingin mendapatkan pemuda tadi. Dia pun segera menuju ke desa yang dimaksud. Sampai di desa itu dia pun bertanya sana, bertanya sini. Menanyakan gubuk Mbah Fulan yang dimaksud. Sampai pada akhirnya dia menemukan tempat tersebut, gubuk tadi. Dia ketok pintunya, yang keluar ternyata mbah-mbah tua. Dia bertanya, apakah ada di tempat ini, di rumah ini, seseorang pemuda yang ciri-cirinya demikian, demikian, demikian, dan demikian? Kaget itu, mbah tadi itu. Kok tahu? Kamu tahu dari mana? Maka dia menceritakan pengalaman pertama dahulu ketika meminta pemuda tadi sebagai tukangnya, sebagai kuli bangunan di rumahnya. Dia merasa takjub dengan pekerjaannya dan meminta kembali untuk kerja di rumahnya. Mbah tadi pun masuk ke dalam rumah reotnya tadi, kemudian keluar lagi dan mengatakan, silakan kamu diizinkan sama pemuda itu. Ketika masuk ke dalam gubuk reot tadi, ternyata dia mendapati sang pemuda itu sedang tergolek lemas. Ternyata dia sedang sakit keras. Pemuda itu mengizinkan dikarenakan dari ciri dan kisahnya, dia tahu itu adalah mantan juraganya. Ternyata itu pemuda tergolek lemas, sakit keras, tak berdaya di atas pembaringannya yang begitu sederhana. Laki-laki itu iba. Kata sang pemuda, wahai laki-laki, dikarenakan engkau telah tahu keberadaan saya, dan saya merasa mungkin nyawa saya sudah enggak lama lagi, ajalku sudah sangat dekat, kondisiku sudah sangat parah sakitnya ini. Saya memohon kepada engkau untuk mengabulkan dua permintaanku. Kata sang laki-laki, boleh. Permintaan yang pertama ialah kalau saya nanti mati, tolong rawat jenazah saya, mandikan, kafani, sholatkan, makamkan. Permintaan saya yang kedua adalah, dia mengeluarkan cincin berlian. Yang kedua adalah ini. Saya minta kepada engkau ketika nanti engkau mendengar dan mendapati rombongan khalifah melewati desa engkau, sampaikan cincin berlian ini kepada khalifah. Diterima itu cincin, disimpan baik-baik. Tidak berapa lama itu pemuda meninggal dunia, wafat. Laki-laki itu pun segera menunaikan amanahnya. Dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, dia makamkan. Itu laki-laki sudah takjub dengan kondisi pemuda seperti ini. Ketika selesai, dia tinggal menunggu menunaikan amanah yang kedua, memberikan cincin berlian ini kepada sang khalifah. Dia menanti dan menunggu berita dan kabar rombongan khalifah melintasi desanya. Pada suatu hari, tersiar berita bahwasanya sang khalifah akan melewati sebuah tempat, melewati desa dia. Maka laki-laki itu pun mempersiapkan diri, dia membawa cincin berlian tadi itu bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya di tepi jalan menunggu datangnya khalifah. Begitu sang khalifah melewati dan melintasi jalan tersebut tepat di depannya, maka laki-laki itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada amanah untuk Anda, sambil menunjukkan cincin berlian tadi. Kaget itu sang khalifah. Dia menghentikan rombongannya. Dia perintahkan para pembantunya, para pengawalnya untuk mengambil orang tadi, bawa ke istana. Dibawalah laki-laki itu ke istana. Dalam keadaan dia terheran-heran, kenapa dia harus dibawa ke istana. Sesampainya di istana, laki-laki itu ditempatkan di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang bagus, dimuliakan, dihormati, dikasih makan, dikasih minum. Tahu bingung dia. Ada apa gerangan? Saya dibawa ke istana, sampai di istana saya dimuliakan seperti ini. Lama dia menanti, sampai pada akhirnya datanglah sang khalifah, masuk ke dalam kamarnya dia, ruangan dia tadi. Hanya berdua, dia dan khalifah. Ketika masuk ruangan dan duduk berhadapan, sang khalifah bertanya kepada laki-laki itu, ceritakan kepada aku, dari mana kamu mendapatkan cincin berlian ini tadi? Maka laki-laki itu menceritakan apa yang dia alami selama ini bersama dengan sang pemuda tadi. Bagaimana dia mencari pemuda itu ke sebuah desa, ke pelosok desa, bertanya ke sana dan kemari sampai ketemu dia di sebuah gubuk yang reot, sebagaimana yang dikisahkan di awal. Barakallahu fikum. Mendengarkan cerita laki-laki itu, ternyata sang khalifah menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Sesenggukan, sampai air mata berlinang dan membasahi jenggot yang begitu lebat. Itu laki-laki semakin bingung. Semakin tidak mengerti ada apa ini. Kenapa sang khalifah saya begitu menangis mendengarkan kisahnya dia tadi dengan pemuda itu. Ketika kondisi sudah tenang, sang khalifah berkata kepada laki-laki itu, "Tahukah kamu siapa pemuda tadi?" "Pemuda itu adalah putraku. Dia adalah putraku yang selama ini aku cari. Dulu aku ketika menjabat sebagai seorang amir, belum khalifah, gubernur di sebuah tempat, di sebuah wilayah, saya pernah menikahi seorang wanita di tempat itu. Lahirlah pemuda tadi. Dia dikenal sebagai seorang anak yang begitu berbakti kepada ibunya. Pemuda yang begitu soleh. Pemuda yang begitu bagus. Ketika saya menjabat sebagai seorang khalifah, naik pangkat, saya ajak dia ke istana, dia menolak. Dia hanya kepingin hidup bersama dengan ibunya di desa yang dimaksud. Maka saya pun memberikan cincin berlian tadi kepada ibunya sebagai kenang-kenangan, sebagai hadiah dari saya. Selama ibunya masih hidup, anak ini betul-betul berbakti kepada ibunya, anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia rawat ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Semenjak itu, hilang kabarnya. Saya tidak pernah lagi mengetahui di mana keberadaan pemuda ini sampai engkau datang kepada aku. Sampai engkau berikan kepada aku cincin tadi. Maka laki-laki itu pun juga ikut menangis. Menangisi pemuda yang ternyata sebagai putra khalifah. Putra khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Maka sang khalifah meminta kepada laki-laki tadi untuk tinggal di istana sebagai balas budi kepadanya. Ditolak sama laki-laki tadi. Dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pemuda ini. Pelajaran kezuhudan, kewara'an, jauh dari gemerlapnya dunia, kesolehan, ketakwaan, amanah ketika bekerja. Dia menolak. Dia minta permisi pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, laki-laki itu menjadi laki-laki yang gemar beribadah kepada Allah. Laki-laki yang bertakwa kepadanya, soleh. Mencontoh dan meniru pemuda yang ternyata sebagai putra khalifah tadi. Selesai kisahnya. Ini kisah nyata. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin. Kisah seorang pemuda yang begitu asing, yang tidak dikenal oleh masyarakatnya. Siapa dia sungguhnya? Orang-orang hanya tahu dia pemuda miskin yang tinggal di gubuk reyot bersama dengan mbah-mbah tua. Seorang pemuda yang pekerjaannya hanya kuli bangunan yang kasar. Itu pun di ujung pasar. Itu pun hanya sepekan sekali, bukan tiap hari. Itu pun hanya untuk makan dia sehari-hari. Upahnya dia 3,5 dirham. 3,5 dirham dia makan sehari 1,5 dirham. Sehingga cukup untuk sepekan. Ini pemuda yang saleh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini sangat banyak. Yang terpenting yang saya inginkan sekarang ini adalah barakallahu fikum. Jarang dijumpai dan didapati model-model sosok-sosok pemuda-pemuda yang semacam ini. pemuda yang semasa mudanya, semasa remajanya, tidak dia gunakan untuk perkara yang sia-sia, tidak dia gunakan untuk hura-hura, untuk senang-senang menghabiskan masa mudanya, tidak dia gunakan untuk bermain-main sebagaimana umumnya dan lumrahnya pemuda-pemuda yang lain. Dalam keadaan dia seorang putra mahkota, ini pemuda menggunakan waktunya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Dia gunakan untuk berbakti kepada ibunya, dia gunakan untuk beribadah, dia gunakan untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jal, beramal saleh. Namun tidak melupakan dia bekerja. Dia bekerja hanya untuk mendapatkan ma'isha, kehidupan sehari-harinya. Itu pun bersahaja, sederhana, begitu zuhud. Barakallahu fikum. Pemuda yang betul-betul khumul, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Pemuda yang enggak silau dengan berbagai macam gemerlapnya dunia. Dia putra khalifah, dia putra mahkota. Sangat memungkinkan bagi pemuda tadi untuk bersenang-senang, berfoya-foya dengan harta orang tuanya, dengan istana yang ditempati oleh orang tuanya. Dia anak khalifah, dia putra khalifah. Tetapi itu semua dia tinggalkan. Gemerlap dunia dia tinggalkan. Kesenangan dunia dia tinggalkan. Dia rela dengan kondisi yang semacam itu dalam rangka untuk lebih baik terkait dengan perkara akhiratnya. Maka kalian pula, wahai para pemuda-pemuda, wahai syabab, mestinya mencontoh pemuda-pemuda salaf yang semacam ini. Bukan berarti Anda harus mengasingkan diri di ujung gunung sana. Bukan. Tapi intinya adalah, kalian yang masih muda-muda, yang masih remaja-remaja, yang punya kesempatan duduk bersimpuh di markis-markis, di ma'had-ma'had, di masjid-masjid, gunakan waktu kalian untuk perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalian. Ambil kesempatan yang begitu baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengasah ilmu kalian, mengasah iman dan takwa kalian, mengasah ibadah-ibadah kalian, menjadi pemuda-pemuda yang saleh, pemuda-pemuda yang berilmu, pemuda-pemuda yang bertakwa, pemuda-pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pemuda-pemuda yang juga memikirkan perkara dunianya, tetapi tidak sampai bermewah-mewah atau berleha-leha dengan perkara dunianya. Sungguh sempurna pemuda yang semacam ini. Jadilah sebagaimana syababus salaf, pemuda-pemuda salaf di masa lalu. Anda akan berbahagia di dunia dan akhirat Anda. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya meriwayatkan tentang sosok seorang pemuda pada masa lalu, pada masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seorang pemuda yang kamu semua mengenal siapa dia. Sosok pemuda yang begitu mulia nasabnya. Sosok pemuda yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Secara nasab, secara hubungan. Sosok pemuda pada masa itu yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sepupunya Rasulullah SAW. Anak paman Rasul. Ibnu Amin Nabi. Seorang Quraisy, Arabi Quraisy dari Quraisy, seorang Hashimi dari Bani Hashim, bahkan dia termasuk Ahlu Baitin Nabi, termasuk Ahlul Bait keluarganya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dia termasuk Ahlu Abbas. Ahlul Bait adalah Ahlu Ali keluarganya Ali bin Abi Talib, Ahlu Abbas bin Abdul Muttalib, Ahlu Ja'far, Alu Aqil, Alu Harith. Dan yang masyhur dan sampai sekarang masih ada, Alu Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan Alu Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di tengah-tengah mereka. Marga yang begitu tinggi, nasab yang begitu tinggi, martabat yang begitu tinggi. Dikisahkan dengan sanadnya yang hasan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala, sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengajak temannya yang masih remaja ketika itu, ta'al ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita mendatangi para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, muhumul al-mutawafirun, mereka sekarang masih banyak. Kita ke sana. Kita ambil hadisnya Rasulullah dari mereka. Kata temannya ini, ya Abdullah, siapa yang bakal perlu sama ilmunya kamu? Siapa kamu ini? Orang enggak perlu sama ilmunya kamu ya Abdullah. Para sahabat kibar masih banyak, ada Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang kibarul sahaba, ulama ushaba, fuqaha ushaba. Siapa yang perlu sama kamu? Enggak mau diajak ngaji. Maka ditinggalkan teman tadi oleh Ibnu Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyingkirkan dengan bajunya bersungguh-sungguh mendatangi satu persatu sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendengarkan hadisnya Rasul dari mereka, diambil ilmu-ilmu tadi, sunnah Rasul tadi dari para sahabatul kiram yang mulia itu tadi. Disebutkan dalam terjemahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah sahabat yang mulazamah, yang selalu menemani dan bersama dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Banyak mengambil ilmu daripadanya. Dia ambil hadis Rasul yang ada pada para sahabat tadi, dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis, mulazamah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu kali dia mendengar sebuah khabar, sebuah berita. Ada salah seorang sahabat Ansar yang memiliki hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang belum ada pada Ibnu Abbas. Fulan Al-Ansari punya hadis demikian dari Rasul. Maka dengan tanpa membuang waktu langsung Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi rumah sahabat Ansar tadi. Sampai depan rumahnya, diketok pintunya, enggak ada jawaban. Nampaknya sedang beristirahat. Dikarenakan waktu itu waktunya qailulah, waktu-waktu orang istirahat siang, sepi. Ibnu Abbas tidak kemudian pulang. Dia tunggu di depan pintu sahabat Ansar tadi sampai keluar. Sampai kemudian Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tertidur di depan pintu rumah sahabat Ansar tadi. Padahal dia Ibnu Abbas, sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam, Qurashi, Hashimi, min ahli baitin Nabi, nunggu di depan pintu sahabat Ansar, sampai tertidur di depan pintu sahabat Ansar, hanya untuk mendapatkan satu hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika selesai beristirahat, sang tuan rumah kemudian terbangun. Dia membuka pintu rumahnya, terkagetkan dengan sosok di depan rumahnya. Dia bangunkan. Ternyata lebih kaget lagi, itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupunya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahlul bait, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Ada apa gerangan dia kemari? Dibangunkan. Dikatakan, wahai Ibnu Abbas, ada apa gerakan kau kemari? Kata Ibn Abbas, saya datang kemari dikarenakan saya mendengar engkau memiliki hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang belum saya dengarkan. Saya kepingin mendengar langsung dari Anda. Kata sahabat tadi, wahai Ibn Abbas, kenapa engkau tidak mengutus saja seseorang supaya saya datang ke rumah engkau? Ya, keluarganya Rasulullah, ikhwan. Para sahabatul kiram memuliakan Rasul, memuliakan para memuliakan keluarganya, memuliakan famili dan kerabat-kerabatnya. Canggung sahabat Asad tadi, canggung. Kenapa enggak ngutus orang saja? Bilang, diutus kepada saya, bilang sama saya akan ke sana. Aku akan ke rumah engkau, Ibnu Abbas. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, la, tidak. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka sampaikanlah apa yang dia tahu dari hadisnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian seterusnya. Ibnu Abbas bersungguh-sungguh menyisihkan lengan baju, mengambil ilmu dari para sahabat, dari rumah ke rumah mereka, dari majelis ke majelisnya mereka, sampai pada akhirnya ketika Abdullah bin Abbas sudah menjadi orang yang telah tua, telah mapan keilmuannya, bahkan beliau sebelumnya dijuluki sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, dikarenakan ilmu yang begitu mapan tentang tafsir Quran. Ketika para sahabatul kiram yang telah tua-tua meninggal dunia, ganti generasi, para sahabat yang dulunya masih remaja menjadi orang yang telah dewasa, menjadi orang yang telah tua, yang tua-tua telah tiada. Ketika itulah baru kelihatan betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Abdullah bin Abbas dengan ilmunya. Umat ketika itu, dari kalangan era tabi'in, mereka memerlukan ilmu, membutuhkan yang namanya ilmu. Mereka pun akhirnya datang kepada para sahabat yang dulu remaja, yang sekarang sudah tua ini, mengambil ilmunya mereka. Di antara sahabat-sahabat tadi adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Umat pun berduyun-duyun datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengambil ilmunya. Disebutkan dalam riwayat itu, semua orang datang ke majlis bin Abbas ingin mengambil ilmunya Abdullah bin Abbas. Yang syu'aranya, tukang-tukang syairnya mengambil ilmu syair kepada beliau. Yang ahli bahasanya, yang ahli-ahli nahwu dan segala macamnya kepada Ibnu Abbas. Yang para fuqaha-fuqahanya mengambil fiqih dari Ibnu Abbas. Para ahli hadisnya juga demikian dari Ibnu Abbas. Para mufassir-mufassirnya semuanya mengambil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas akhirnya menjadi rujukan umat, menjadi tempat cujukan umat. Semua datang untuk mengambil ilmu daripadanya. Dikarenakan sekarang Ibnu Abbas menggantikan posisi para sahabat yang telah tua, yang telah tiada itu. Pada satu kali, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam majelisnya yang begitu makmur, kawan lamanya ini datang. Kawan yang mana ya? Dulu ketika masih remaja yang diajak taklim ngaji sama Ibnu Abbas tadi. Dia masih hidup datang. Dia menyaksikan majlis Ibnu Abbas sesemikian makmurnya. Ngambil fiqih, ngambil hadis, ngambil tafsir, ngambil lugah, semua ilmu diambil dari Ibnu Abbas. Maka dia mengatakan, "Kana hadzal fata aqala minni." Ini dulu pemuda ini lebih cerdas, lebih akil daripada saya. Ya penyesalan, ya paling gini aja. Kalau bahasa sekarang ini dulu teman saya. Dulu waktu masih kecil main-main sama saya. Ya beda, dia sekarang sebagai alim besar pada masanya. Wah Anda, ya begitu-begitu aja. Sallallahu alaihi wasallam. Nami khana bin azakumullah. Hakata Ibnu Abbas. Sosok pemuda pada masa itu yang betul-betul menggunakan masa mudanya untuk mengkaji sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Menggunakan masa mudanya untuk menggali ilmu langsung dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sungguh-sungguh dalam keadaan beliau ini ahlul bait, keluarganya Rasul, yang dengan mudah bagi Ibn Abbas untuk memanggil sahabat tadi ke rumahnya. Datang ke rumah saya mau ambil ilmu. Gampang. Enggak demikian. Beliau jalani yang namanya rihlah ilmiah itu. Beliau jalani keletihan, kepayahan, kerendahan semasa menimba ilmu agama. Tapi hasilnya begitu memuaskan. Menjadi alim besar pada masanya. Maka ikhwan fillah azzakumullah, ketika kita menimba ilmu agama saat ini, jangan merasa kemudian Anda tidak diperlukan umat. Jangan punya perasaan, ngapain juga taklim, masih banyak para ustaz. Masih banyak ustaz yang kibar-kibar skala internasional, tinggal muskilah enggak paham, tanya kepada mereka selesai. Ngapain juga ngaji, ngapain juga belajar. Ini sekarang, ketika Anda masih muda, ini sekarang mungkin Anda belum ditoleh oleh banyak orang. Tapi ketika Anda memiliki ilmu yang mapan, ilmu yang luas, ilmu yang banyak tentang Islam yang mulia ini, mengilmui sunnahnya Rasulullah SAW ini, matang ilmu Anda, mapan ilmu Anda, nanti generasi berikutnya, ketika kamu sudah mulai dewasa, sudah mulai tua, kamu yang akan melanjutkan estafet, tongkat estafet yang ada ini. Kamu yang meneruskan perjuangan ini. Kamu yang nanti menyampaikan ilmu. Kamu yang nanti dibutuhkan umat setelah ini. Sehingga jangan merasa kecil hati. Taklim, siapa yang mau bakal noleh saya? Masih banyak para ustaz. Itu sekarang. Yang dibahas adalah nanti. Hari ini Anda masih muda remaja. Keesokan hari Anda akan menjadi orang tua. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk menjadi teman Ibnu Abbas tadi. Bangga dia. Dia bangga punya kawan Ibnu Abbas. Dulu teman saya ini alim besar ini. Kawan saya ini. Tapi dia yang tidak alim-alim. Dia yang tidak punya ilmu. Dia hanya begitu-begitu saja. Dari mulai dia masa remajanya, masa beranjak tuanya, sampai dia tua, ya gitu-gitu aja. Jangan bangga dengan satu ini. Tapi contoh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walaupun Anda itu anak orang kaya, anaknya seorang pengusaha, anaknya seseorang pejabat, anaknya orang yang terpandang, itu semuanya duniawi. Muliakan diri kamu dengan ilmu syar'i. Abdullah bin Abbas mulia dikarenakan ilmunya dan juga mulia dikarenakan nasabnya. Sungguh demi Allah, kalau seandainya hanya semata-mata nasab dengan tanpa ilmu, dengan tanpa iman, tidak ada gunanya. Ada Abu Lahab keluarganya Rasul, kafir, tidak ada gunanya. Hada Abu Talib, pamannya Rasul, kafir, tidak ada gunanya. Hada Abu Jahal, tidak ada gunanya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada iman, tidak ada ilmu syar'i. Semata-mata seorang pengusaha, tidak ada nilainya. Semata-mata seorang tajir, tidak ada nilainya. Semata-mata seorang pejabat, tidak ada nilainya. Semata-mata kamu anak mereka, tidak ada nilainya. Anda semua akan menjadi mulia ketika diiringi dengan ilmu syar'i, diiringi dengan ittiba'u sunnah, senantiasa di atas sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sisihkan dengan baju. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk menimba ilmu agama Allah yang mulia ini. Dengan ilmu agama yang mulia akan semakin mulia, yang terhormat akan semakin terhormat. Tetapi orang yang dulunya bukan apa-apa, dengan ilmu syar'i akan menjadi apa-apa. Dulunya dia rendah, sekarang dia mulia. dulunya dia di bawah, dia akan di atas. Dulunya enggak dipandang, sekarang menjadi orang yang terpandang dengan ilmu syar'i tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan bagi hari ini bisa sedikit menggugah semangat kita untuk ke depan lebih baik lagi, menjadi sosok-sosok pemuda-pemuda, remaja-remaja, dan juga muslim-muslim yang baik, muslim-muslim yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang menggunakan waktunya untuk perkara-perkara ukhrawi, di samping juga enggak melupakan perkara duniawi untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.